penglihatannya, tidak menggunakan pendengarannya untuk ibadah kepada Allah, menjadikannya sebagai sarana-sarana yang menyampaikannya kepada keridhaan Allah, mereka ini dicap oleh Allah Jalla wa'ala sebagai layaknya binatang ternak. Bahkan Allah tegaskan mereka lebih sesat daripada binatang ternak itu. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنِّ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Allah menyatakan dalam ayat ini, sungguh kami telah mempersiapkan bagi kebanyakan, sungguh kami telah mempersiapkan bagi neraka jahannam kebanyakan dari manusia dan jin. Mereka memiliki hati tetapi mereka tidak memahami dengannya. Mereka memiliki pendengaran tetapi mereka tidak mendengar dengannya. Mereka memiliki penglihatan tetapi mereka tidak melihat dengannya. Allah nyatakan, ulaika kal an'ami bal hum adhal. Mereka itu laksana binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang telah lalai. Mereka lengah dari Allah Jalla wa'ala. Mereka tidak memfungsikan hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka untuk memahami kebenaran yang diturunkan oleh Allah, sehingga mereka menegakkan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Apa bedanya mereka dengan binatang-binatang ternak yang kehidupannya hanya makan, minum, kemudian memenuhi kebutuhan biologis, tetapi tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala? Bahkan binatang ternak itu lebih baik, karena mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang mereka tetap selalu bertasbih kepada Allah. Hanya saja sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak mengerti bagaimana tasbih mereka itu. Sementara makhluk yang bernama manusia, mereka tatkala tidak mau ibadah kepada Allah, menundukkan diri, menghambakan diri, mempasrahkan diri kepada Allah seutuhnya. Apa yang membedakan mereka dari binatang-binatang ternak itu? Maka dari sini, hendaknya kita sebagai kaum muslimin, kita harus meluruskan pandangan hidup kita bahwa kita tidak sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Kita menjadikan orientasi daripada kehidupan kita ini adalah mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah kepadanya. Tanpa ibadah kepada Allah, manusia itu tidak berarti apa-apa. Sebab mereka hanya benda-benda yang semu, yang tidak berguna, apabila mereka tidak mewujudkan ibadah kepada Allah. Makanya Allah Jalla wa'ala mengajari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk sepenuhnya menyerahkan diri kepada Allah, mempasrahkan diri kepada Allah, menundukkan diri kepada Allah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah menyatakan, katakan wahai Nabi, wahai Rasul, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, adalah milik Allah, Rabb semesta alam ini. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan dengan yang demikian itu aku diperintahkan dan aku adalah orang yang pertama mempasrahkan diri. Inilah penghambaan diri yang total kepada Allah, penundukan diri yang total kepada Allah, pemasrahan diri yang total kepada Allah, sehingga seorang hamba Allah tidak dimiliki kecuali oleh Allah. Maka dia akan mempasrahkan segenap kehidupannya, bahkan kematiannya, hanya untuk Allah semata. Oleh karena itu, An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mendoakan kecelakaan bagi orang-orang yang menghambakan diri kepada selain Allah, menghambakan diri kepada kesenangan-kesenangan dunia. Dinyatakan oleh beliau alaihi salatu wassalam sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau menyatakan, ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamisah, ta'isa 'abdul khamilah, ta'isa wantakas, فَإِذَا شِيْكَ فَلَمْ تُكِسْ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ مُنِعَ سَخِتْ. Beliau menyatakan, celaka para budak-budak dinar, dan celaka pula para budak-budak dirham, celaka para budak pakaian beludru dan pakaian kufra, apabila beliau menyatakan celaka bagi para penghamba-penghamba dunia ini, maka doa beliau alaihi salatu wassalam adalah perkara yang mayoritasnya dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka para penghamba dunia, para budak-budak dunia, mereka tidak akan selamat di muka bumi ini, karena telah didoakan kecelakaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau menyatakan pula, ta'isa wa antakas, celaka dia dan terjungkal dia. Fa idza syika falan tukis, kalau dia tertusuk oleh duri maka tidak akan bisa diselamatkan. Para penghamba dunia itu akan disiksa oleh Allah Jalla wa ala di dunia ini, di dalam kehidupan ini, sebelum dia disiksa oleh Allah Jalla wa'ala di akhirat nanti. Oleh karena itu, barang siapa yang menginginkan bahwa dia hidup dengan bahagia di dunia wal akhirah, maka hendaklah dia menjadikan orientasi kehidupannya adalah akhirat yang ada di sisi Allah. Allah menegaskan di dalam Al-Quran, wal akhiratu khairun laka minal ula, al akhirah khairun laka minal ula, bahwasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia yang pertama ini. Dunia ini dinamakan dunia. Ad-dunia itu diambil dari kata ad-dunu, yang bermakna waktu yang singkat, waktu yang pendek. Maka ad-dunia tidak akan berlangsung lama. Dinamakan ad-dunia dengan dunia karena memang kehidupan dunia ini sementara, singkat, pendek. Dan bukan kehidupan yang kekal abadi selamanya. Demikian pula, ad-dunia itu bisa diambil dari kata ad-daniyah, yang bermakna rendah, atau ad-dana'ah, diambil dari kata ad-dana'ah, yang bermakna rendah. Sehingga dunia ini dinamakan dengan dunia karena apa-apa yang ada di dalam dunia ini adalah perkara-perkara rendah, perkara-perkara yang tidak bernilai apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang ada di sisi Allah. Sebagaimana yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Jalla wa'ala memiliki 100 rahmat. Dan Allah turunkan satu rahmatnya ke muka bumi ini. Sedangkan yang 99 rahmat disimpan oleh Allah Jalla wa'ala untuk kehidupan akhirat nanti. Dan kita bisa bayangkan, satu rahmat yang diturunkan oleh Allah ke alam ini, ke muka bumi ini, dibagi oleh segenap makhluk dalam sekian kehidupan, pada sekian tempat, pada sekian manusia, pada sekian binatang, pada sekian tumbuhan, itu satu rahmat. Yang dengan satu rahmat yang dibagi-bagi kepada sekian perhitungan yang telah kita sebutkan tadi, kehidupan dunia ini langgeng sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah Jalla wa'ala. Ini satu rahmat yang diperebutkan oleh manusia. Dari satu rahmat ini kita mungkin hampir-hampir tidak bisa menghitungnya berapa persen dari satu rahmat yang sedang kita perebutkan dari kehidupan dunia ini. Yang kebanyakan dari manusia, mereka menggadaikan segalanya, mempertaruhkan segalanya, mengorbankan segalanya untuk sekian persen yang sangat sedikit ini dari kehidupan dunia. Mereka berlomba-lomba menghabiskan waktu mereka mulai dari pagi hari sampai siang hari, sampai sore hari, sampai malam hari. Mulai dari dia membuka mata sampai dia menutup mata kembali. Dia pertaruhkan segalanya untuk kehidupan dunia yang sedikit ini. Taktuil, kata orang. Apa yang diharapkan dari kehidupan dunia yang sedikit? Sementara Allah Jalla wa'ala mempersiapkan di akhirat nanti 99 rahmat Allah Jalla wa'ala, khususnya bagi orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga Allah. Hadis ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Makanya dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, setelah beliau menggambarkan bagaimana kenikmatan hidup di akhirat nanti, kenikmatan-kenikmatan yang diberi oleh Allah Jalla wa'ala di dalam surga, beliau menyatakan bahwa kenikmatan-kenikmatan itu adalah kenikmatan-kenikmatan ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Beliau nyatakan bahwa kenikmatan yang dipersiapkan oleh Allah itu adalah kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga manusia, dan bahkan tidak pernah terlintas di dalam benak pikiran manusia. Betapa nikmatnya, betapa lezatnya, betapa indahnya, tidak pernah bisa terbayangkan oleh kita. Dan tidak pernah kita mendengar yang seperti itu. Dan tidak pernah pula kita melihat yang seperti itu. Karena kita tidak mendapatkan hal yang sebanding dengan yang seperti itu ketika di dunia. Manusia itu kan kalau berpikir tentang sesuatu atau memahami sesuatu, dia akan berpikir memahami dengan gambaran yang pernah dilihatnya atau didengarnya, yeah, atau yang pernah terbetik di dalam hatinya. Sedangkan kenikmatan-kenikmatan surga itu tidak bisa sedikit pun dibayangkan oleh manusia dalam pikiran hati mereka, atau tidak pernah terlintas dalam penglihatan mereka, tidak pula pernah didengar oleh telinga mereka, menunjukkan bahwa tidak ada bandingannya di alam kehidupan dunia ini. Sehingga kita tidak mampu untuk mencapai sejauh mana keindahan dan kehebatan nikmat yang dipersiapkan oleh Allah di dalam surga nanti. Apakah kita akan mempertaruhkan dunia yang sedikit, yang entah seberapa persennya dari satu rahmat Allah, dengan kenikmatan yang sungguh luar biasa itu di dalam surga? Memang kenikmatan-kenikmatan di dalam surga itu akan diberikan oleh Allah dari sisi penamaannya serupa dengan apa yang ada di dunia. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa ukudihi mutasyadiha, dan mereka diberi kenikmatan di dalam surga itu dengan yang serupa, mutasyadiha. Tetapi ingat, serupa hanya dari sisi penamaan saja, atau mungkin dari sisi bentuk saja. Tetapi hakikatnya, kenikmatannya, kelezatannya, keindahannya, maka seperti yang beliau nyatakan, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, dan bahkan tidak pernah terlintas di dalam pikiran manusia. Maka sangatlah merugi orang yang mengganti kenikmatan akhirat itu dengan kehidupan dunia yang hina-hina ini. Oleh karena itu, Allah menyatakan tentang orang-orang munafik yang mereka telah memperjualbelikan petunjuk dengan kesesatan, bahwa perdagangan mereka itu tidak beruntung. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Mereka itu, kata Allah, orang-orang yang telah memperjualbelikan petunjuk dengan kesesatan. Mereka beli kesesatan sebagai harganya adalah petunjuk yang mereka jual. Fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin, maka perdagangan mereka itu tidak pernah beruntung, dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sungguh suatu perhitungan yang sangat merugi apabila seorang menukar barang yang jelek, yang tidak berharga, dengan barang yang sangat mahal harganya. Apakah ada di antara kita yang mau mengganti emas yang dia miliki dengan tembaga orang lain? Tentunya di antara kita tidak ada yang mau. Padahal ini hanya kehidupan dunia yang sedikit. Bagaimana kita mengganti kehidupan surga yang penuh dengan kenikmatan dengan kehidupan dunia yang disertai oleh berbagai kepenatan-kepenatan ini? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang menjadikan pandangan hidupnya adalah akhirat, mereka tidak akan peduli dengan berbagai kesibukan-kesibukan dan kepemahan-kepemahan ashabu dunia yang menghabiskan segala waktu dan kesempatan mereka untuk dunia. Tetapi ashabul akhirah, mereka akan menjadikan peluang yang paling kecil sekalipun akan bermanfaat untuk akhirat mereka. Inilah perkara yang harus kita perhatikan. Kita harus pandai-pandai meminit bagaimana kehidupan dunia ini sekecil apapun peluangnya menjadi buah pahala di sisi Allah Jalla wa'ala. Kalau kita ingin beruntung, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan surga di sisi Allah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Semua harta benda, kenikmatan yang dilimpahkan oleh Allah kepada orang-orang yang lalai dan lengah dari Allah, itu tidak seberapa. Tidak seberapa. Kenikmatan dan harta benda yang dilimpahkan oleh Allah kepada mereka-mereka yang telah lemah dari Allah, toh kalau seandainya mereka mendapatkan itu, itu pun masih akan disertai oleh berbagai kepenatan-kepenatan yang lain. Ya. Seorang menimbun harta, memperbanyak harta dengan segala kemampuan dan daya upaya yang dia miliki, dengan segenap keduniaan yang dia mampu untuk meraih apa yang dia harapkan tadi. Bahkan tidak jarang dari kalangan manusia itu menjual agamanya demi kepentingan dunia. Setelah dia mendapatkan dunia itu, apakah dia akan merasakan dunia itu dengan seutuhnya? Tidak. Dia menimbun harta yang katanya sampai 7 turunan tidak habis. Dia hanya mengucap sedikit saja daripada harta itu. Kalau dia sudah meninggal, apakah dia masih bisa mengucap harta tersebut? Al-jawab, la. Dari yang dia ucap itu pun, masih saja disertai oleh perkara-perkara lain yang menyebutkannya. Dia harus menjaganya, dia harus memeliharanya. Karena pesaing-pesaingnya untuk meraih dan merebut kehidupan dunia ini banyak. Tidak sedikit. Kalau dia tidak pandai menjaga dan memeliharanya, maka akan dirampas oleh orang lain. Akan diambil oleh orang lain. Dia akan disingkirkan oleh pesaingnya. Dia tidak akan mudah dengan serta-merta menikmati kehidupan itu. Itu pun yang sudah dia rasakan kenikmatannya masih sifatnya sementara. Kalau dia makanan, dia hanya di lidah saja. Setelah masuk lewat kerongkongan, apa setelahnya? Menimbulkan dampak yang negatif. Ya, dia harus membuangnya. Nah, bisa jadi waktu dia membuangnya itu dia merasakan sesuatu sakit. Aduh, sakit perut. Misalnya. Ya. Dan itu pun waktu dia membuang makanan yang tadi enak dia rasakan itu, bisa jadi waktunya lebih lama daripada ketika dia merasakannya di lisannya, di lidahnya. Kalau itu makanan. Ya. Kalau itu minuman juga demikian. Kalau itu kebutuhan biologis juga demikian. Sementara, sana tidak ada yang kekal. sebentar. Setelah yang sebentar itu masih ada kesibukan-kesibukan lain yang menyertai dia, yang harus dia penuhi sebagai dampak daripada kenikmatan yang dia rasakan. Tetapi di akhirat nanti tidak demikian. Orang makan tanpa harus buang air besar, tanpa harus buang air kecil. Ya. Orang yang melakukan persetubuhan di dalam surga Allah dengan para bidadari tanpa futur, ya, tanpa ada titik klimaksnya. Ya, kekuatan seorang laki-laki disebutkan sekian kali lipat. Ya. Coba kita membaca bagaimana apa yang dipersiapkan oleh Allah di dalam surga nanti. Ya. Baik itu dari ayat-ayat Al-Quran atau dari hadis-hadis Nabi. Kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak sebanding dengan apa yang kita rasakan di dunia ini. Dan puncaknya dari kenikmatan surga itu adalah melihat kepada wajah Allah. Puncaknya adalah melihat kepada wajah Allah. Yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tatkala ahlul jannah mereka telah diberi semua apa yang telah dijanjikan oleh Allah di dalam surga, Allah menyatakan kepada mereka, apakah ada yang belum aku penuhi? Mereka menjawab, tidak ada wahai Rabb kami. Ya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala pada waktu itu menyingkap hijabnya dan Allah memperlihatkan wajahnya kepada mereka. Dan pada waktu itu mereka merasakan kenikmatan yang melupakan seluruh kenikmatan-kenikmatan surga yang lainnya. Dengan melihat kepada wajah Allah Jalla wa'ala. Ini sebagaimana dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah. Di dalam sahihnya. Ya. Maka dengan melihat kepada wajah Allah ini, mereka benar-benar merasakan kenikmatan yang luar biasa. Inilah kenikmatan yang memang disimpan oleh Allah bagi ahlul jannah. Ya. Disimpan oleh Allah bagi ahlul jannah. Sehingga ahlul dunia, manusia yang masih hidup di muka bumi ini tidak akan pernah seorang pun bisa melihat wajah Allah. Secara nyata dalam keadaan sadar. Nah, oleh karena itu, jangan sampai kita dilalaikan oleh kehidupan dunia ini. Kehidupan dunia ini adalah perkara yang menipu. Bukankah berulang kali Allah menyatakan di dalam Al-Quran, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang memperdaya, menipu, dan membuat kita lengah daripada kehidupan akhirat nanti. Allah menyatakan kita, mengingatkan kita di dalam Al-Quran untuk tidak terpengaruh dengan harta benda dan anak keturunan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Allah nyatakan, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridu Allah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun." Allah nyatakan, "Maka janganlah harta-harta mereka dan anak-anak mereka membuatmu kagum." Allah larang Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk kagum kepada harta benda dan anak-anak keturunan mereka. Kenapa Allah nyatakan innama yuridullahu liyu'adzibahum biha? Hanya saja Allah ingin menyiksa mereka dengan harta benda itu dan anak-anak keturunan itu. Fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia ini. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Dan nantinya jiwa-jiwa mereka akan hilang dalam keadaan mereka masih kufur dan ingkar kepada Allah. Nah, ya. Jadi itu semua harta benda, anak keturunan, pasangan-pasangan yang menarik hati, yang dilimpahkan oleh Allah kepada orang-orang yang lalai dari Allah, pada hakikatnya itu adalah penguluran waktu dari Allah. Sehingga mereka semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin lalai, semakin lengah. Sampai pada akhirnya nanti mereka dikejutkan oleh kematian yang datang secara tiba-tiba, sementara mereka tidak punya keimanan kepada Allah. Mereka terperangkap di dalam kenyataan di mana mereka harus menghadapi azab yang demikian dahsyat yang kekal abadi di akhirat nanti. Tanpa dia sadari, dia sudah berada di alam kubur. Dia ditanya oleh malaikat, man rabbuka wa ma dinuka wa man hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum. Dia dikejutkan oleh tiga pertanyaan ini di dalam kubur nanti. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Dan siapa orang yang telah diutus di tengah-tengah kalian ini? Orang-orang yang kafir hanya bisa menjawab, ha, ha, la adri. Dia hanya bisa menjawab, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Maka kata Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, bahwa orang-orang kafir itu tatkala tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur, mereka akan dipersempit kuburnya sehingga kuburan itu akan meremukkan tulang belulangnya, dan dibukakan api neraka kepadanya sehingga dia mendapatkan panasnya dan meringnya api neraka itu pagi hari dan sore hari. Dan datang kepadanya seorang yang sangat berwajah buruk, sangat berwajah buruk. Lalu dia menyatakan, siapa engkau? Orang yang datang ini menjawab, saya adalah amalanmu yang jelek ketika di dunia. Maka orang ini ketakutan dan menyatakan, ya Allah, jangan engkau datangkan hari kiamat itu. Sementara orang-orang yang beriman, dia akan menjawab dengan baik ketika ditanya, man rabbuka? Dia menjawab, Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Wa ma dinuka? Dia akan menjawab, dinil Islam, agamaku adalah Islam. Wa man hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum? Siapa orang yang telah diutus di tengah kalian ini? Dia menjawab, orang ini adalah Rasulullah. Dia adalah utusan Allah. Maka orang yang beriman ini akan dibentangkan kepadanya pintu kepada surga sehingga dia menikmati keindahan-keindahan surga, ya. Kemudian akan diperluas kuburnya oleh Allah. Lalu dia akan didatangi oleh seorang yang sangat tampan rupawan. Lalu dia bertanya, siapakah engkau? Orang ini menjawab, aku adalah amalanmu yang baik ketika di dunia. Inilah perbedaan seorang yang mukmin dengan seorang yang kafir. Barang siapa yang menjadikan kehidupan dunia ini tujuannya adalah al-akhirah, maka tidak akan ada kesengsaraan dunia yang akan membuatnya gundah gulana dan bersedih hati. Membuatnya merasa sebagai makhluk yang sengsara di muka bumi ini. Karena dia menganggap segala cobaan dan ujian yang ada di muka bumi ini hanya merupakan tangga yang akan menyampaikannya kepada ridha Allah Jalla wa'ala. Demikian pula, tidak satu kesenangan dunia pun bagi orang-orang yang orientasi kehidupannya adalah akhirat, Tidak ada satu kesenangan atau kenikmatan kehidupan dunia ini yang bisa melalaikannya daripada Allah, yang bisa membuatnya lengah daripada Allah. Karena seberapapun kenikmatan dunia yang dilimpahkan kepadanya, dia tahu bahwa itu datangnya dari Allah. Dia harus mensyukuri nikmat tersebut sehingga dia semakin diberi oleh Allah, dia semakin taat kepada Allah, semakin dilimpahi rezekinya kepada dirinya, maka dia semakin akan mencari ridha Allah Jalla wa'ala. Inilah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat kagum kepada urusan seorang yang mukmin. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ajaban li amril mukmin." Perkara seorang mukmin itu sangat mengagumkan. "Inna amrahu kullahu lahu khair." Sesungguhnya urusannya untuk dirinya adalah baik. "Walaysa dzalika li ahadin illa lil mukmin." Dan tidak ada seorang pun yang memiliki itu kecuali seorang yang mukmin. Bagaimana? Dinyatakan oleh beliau, "In asabahu khairan syakar." Kalau dia ditimpa oleh kebaikan maka dia syukur. "Wa kana khairan lahu." Dan kebaikan itu adalah baik untuknya. "Wa in asabahu syarrun sabar." Kalau dia ditimpa oleh keburukan maka dia sabar. "Wa kana khairan lahu." Dan yang demikian itu adalah baik untuknya. Maka tidak ada yang bisa membuat seorang hamba bahagia di muka bumi ini kecuali iman dan al-amalus salih, ibadah kepada Allah. Dan ini dinyatakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, adalah fondasi dari semua kehidupan dunia. Fondasi dari semua kebahagiaan dalam kehidupan dunia ini, al-iman wal amalus salih. Orang yang punya iman, orang yang selalu beramal kebajikan, ibadah kepada Allah, berbuat baik kepada manusia, maka orang yang seperti ini adalah orang yang tangguh di dalam kehidupan ini. Kalau dia ditimpa oleh kebaikan, dia syukur kepada Allah, dia semakin taat kepada Allah. Kalau ditimpa oleh kejelekan, tidak ada keluhan yang keluar dari lisannya. Tidak ada keluhan yang diperbuat oleh anggota badannya yang lain. Dan tidak pula ada keluhan yang terbetik di dalam hatinya. Dia sabar, bahkan bukan hanya sekedar sabar, bagi orang yang lebih tinggi tingkatannya, dia ridha dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Yang lebih tinggi lagi, dia syukur. Ini tiga tingkatan di antara kaum mukminin di dalam menghadapi segala ketentuan Allah yang menyakitkannya. Tingkatan yang pertama dan ini yang paling rendah, yaitu sabar. Apa artinya sabar? Dia menahan diri sekuat mungkin untuk tidak ada keluh kesah. Tidak pada lisannya, tidak pada anggota badannya yang lain, dan tidak pula pada hatinya. Hatinya tidak pernah murka, tidak pernah marah, tidak pernah tidak terima kepada keputusan Allah. Dia menerima apa yang telah diputuskan oleh Allah karena dia yakin bahwa apa yang diputuskan oleh Allah ini pasti mengandung kebaikan. Ada hikmah di dalamnya. Sehingga dia terima saja. Mungkin sekarang dia tidak tahu apa hikmahnya, tapi dia yakin ada kebaikan di dalamnya. Sabar itu saja sudah kebaikan karena dia akan diberi pahala oleh Allah. Apalagi kalau dia tawakal kepada Allah, doa sama Allah, banyak beribadah kepada Allah. Berarti dengan musibah yang menimpanya itu, dia akan menumpuk sekian pahala dari Allah. Pahala sabar, pahala tawakal, pahala doa, pahala dia mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena orang yang ditimpa oleh musibah biasanya hatinya lebih lunak, lebih lembut. Sehingga untuk bersandar kepada Allah itu dia akan merasa lebih dekat. Untuk mempasrahkan diri kepada Allah itu dia akan merasa lebih dekat dengan Allah. Gampang dia terpanggil dan terenyuh dengan peringatan-peringatan Allah. Ini kalau orang sedang ditimpa oleh musibah. Tapi orang yang sedang dalam keadaan selamat dari musibah biasanya lebih angkuh. Sedang tidak ada apa-apa biasanya jiwanya lebih angkuh. Karena dia merasa bahwa dia punya kekuatan. Punya keselamatan, punya sesuatu. Maka orang yang beriman, tatkala mengerti akan keutamaan-keutamaan ini, sabar itu akan semakin mudah untuknya. Apapun perkara yang menyakitkan dari kehidupan dunia ini, dia sabar. Sehingga tidak ada kata-kata panik, stres, apalagi sampai pada tingkat bunuh diri. Tidak. Sesulit apapun permasalahan itu, dia akan tangguh menghadapinya, karena dia tahu bahwa dengan kesabaran semua itu akan menjadi kebaikan. Memang sabar itu sebagaimana yang dinyatakan dalam pepatah Arab, as-sabru sibrun. Kesabaran itu ibarat brokoli, suatu yang sangat pahit. Tetapi barang siapa yang mau menelannya, maka dia akan menjadi obat. Bagi orang-orang yang sudah terbiasa bersabar terhadap apa yang ditimpakan oleh Allah, kesabaran itu sendiri sudah menjadi kenikmatan dan kelezatan yang luar biasa. Maka dia tidak akan berkeluh kesah dengan kehidupan dunia yang menyulitkannya. Kalau dia ditimpa oleh kebaikan, oleh kenikmatan, rezeki dari Allah, maka dia akan semakin dekat dengan Allah, semakin taat sama Allah. Ya, karena dia tahu apapun yang diberikan oleh Allah ini ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah suatu ketika keluar karena beliau lapar. Ya. Beliau lapar dan belum mendapatkan makan pada malam hari itu, beliau keluar dari rumahnya. Ternyata dua sahabatnya yang selalu bersama beliau, Abu Bakar dan Umar ibn Khattab, keduanya juga merasakan lapar. Sehingga keduanya juga keluar dari rumah keduanya. Dan akhirnya mereka bertemu di tengah jalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Ma akhrajakuma?" Apa yang membuat kalian berdua keluar? Mereka menjawab, "Akhrajana alladhi akhrajaka ya Rasulullah." Yang membuat kami keluar dari rumah kami wahai Rasulullah adalah yang membuat engkau keluar dari rumahmu. Yaitu kita sama-sama lapar. Lalu mereka diajak oleh beliau alaihi salatu wassalam untuk datang ke rumah seorang sahabi. Lalu sahabat yang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dan dua sahabatnya sangat gembira. Lalu dia mempersiapkan makanan apa yang dia mampu. Dia peraskan susu kambingnya dan dia potongkan kambingnya. Lalu dihidangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau makan sesuai dengan kebutuhan beliau, dua sahabatnya juga makan yang mengisi perut mereka. Setelahnya beliau alaihi salatu wassalam menyatakan, "Wallahi la tus'alunna an hadhihi ni'mah." Kata beliau, "Demi Allah, kalian nanti di hadapan Allah akan ditanya tentang kenikmatan ini. Yang baru saja mereka makan, yang baru saja mereka rasakan." Dan hadis di dalam riwayat Al-Bukhari rahimahullah. Seorang yang bersyukur kepada Allah ketika melihat bahwa segala kenikmatan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dia akan semakin taat, semakin dekat dengan Allah. maka tidak ada kenikmatan sebesar apapun yang dilimpahkan oleh Allah membuatnya lalai daripada Allah. Ini apabila kita telah menjadikan orientasi kehidupan kita adalah akhirat. Maka kita mulai dari titik ini. Karena titik ini sangat menentukan bagi perjalanan hidup kita. Kalau kita tidak meluruskan pandangan hidup kita sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, maka kita tidak akan bisa mencapai keutamaan itu. Kalau dari awal kita mengerti akan kehidupan ini, setelah kita dewasa kita paham akan kehidupan ini, sudah mulai kita menjadikan orientasi kehidupan kita adalah meraih kesenangan-kesenangan dunia dan tidak pernah terlintas dalam pikiran kita bahwa kita akan mati, bahwa kita akan menghadapi hari akhirat nanti, sehingga yang ada dalam pikiran kita dunia, dunia, dunia. Ini sangat menentukan dalam kehidupan kita. Kita akan habiskan segala waktu, segala kesempatan, segala apa yang kita mampu untuk dunia kita. Dengan kita mempertaruhkan nasib, kita itu mempertaruhkan nasib. Nasib kita nanti dihadapan Allah. Dan apakah kita menyangka bahwa kita apabila telah memberikan segala apa yang kita mampu untuk dunia ini, dunia itu akan datang kepada kita? Perlu diketahui. Ya. Ini bukan hanya sekedar sekilas info. Ya. Tetapi ini adalah berita yang harus disimpan selalu di dalam satu-satu kita. Untuk selalu kita ingat. Bahwa dunia itu kalau dikejar maka dia akan lari. Maka dari orang-orang yang mengejar dunia, banyak di antara mereka yang tidak mendapatkannya. Bagi orang yang mendapatkannya tidak akan puas. Itu sudah menjadi kriteria dunia. Tanya kepada mereka yang menyibukkan diri dengan urusan-urusan dunia. Sudah berapa banyak dunia yang mereka kejar ternyata luput. Dan sudah berapa banyak dunia yang mereka dapatkan dan mereka masih belum puas dengan dunia itu. Terlalu banyak. Ini sudah menjadi ciri khas daripada dunia itu. Tetapi kalau dunia itu tidak dikejar, dia akan datang. Dunia apabila tidak dikejar, dia akan datang. Dan kalau dia tidak dikejar, dia akan memberikan kepuasan kepada kita. Makanya di dalam Islam kita diajarkan untuk memiliki sifat sabar dan qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala. Sehingga dengan qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, kita tidak antusias kepada kehidupan dunia yang memang tidak ditakdirkan oleh Allah untuk kita. Kalau diberi oleh Allah sedikit, kita merasa cukup, merasa puas. Kita syukur akan nikmat Allah. Sebab kita punya sikap qanaah. Sehingga dinyatakan, "Idza iqtana'ta bil qalil ya'tika al katsir." Apabila engkau merasa cukup dengan yang sedikit, akan datang kepadamu yang banyak. Tapi kalau engkau tidak pernah merasa cukup dengan yang banyak, engkau akan tersiksa dengan yang sedikit. Jadi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah keadaan dunia. Sekarang mari kita perhatikan apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ashabud dunia. Kata beliau, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan yang selainnya, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala man kanatil akhiratu hammuhu ja'alallahu himamahu fi qalbihi. Barang siapa yang akhirat itu adalah kepeduliannya, perhatikan apa kata beliau, ya, ja'alallahu himamahu fi qalbihi, Allah jadikan kekayaannya berada di dalam hatinya. Dan ini adalah kekayaan yang hakiki, yang sebenar-benarnya kekayaan. Kalau kaya harta benda itu bukan kekayaan. Sebab apa? Kalau kita kaya harta benda, belum tentu mendatangkan kebahagiaan. Sekarang kalau kita ditanya, kita merasakan kebahagiaan itu di mana? Di telinga kita, di mata kita, di hidung kita, di mulut kita, atau di mana? Kan kebahagiaan itu kita rasakan di dalam jiwa. Jiwa kita yang merasakannya, yang lahir dari hati kita. Ya. Betapa banyak orang yang merasakan enaknya makan di lisan, di lidahnya. Ya. Kemudian enaknya pemandangan-pemandangan yang dilihat oleh matanya. Suara-suara merdu yang didengar oleh telinganya. Tapi tatkala hatinya resah, hatinya sengsara, hatinya sedih, hatinya gundah gulana, maka itu semua ibarat kenikmatan yang tiada berarti. Karena sungguhnya kebahagiaan itu adalah sesuatu yang berada di dalam jiwa. Jiwa kita lapang, ya, lepas, diberkati oleh Allah. Itulah yang disebut dengan kebahagiaan. Nah, kalau Allah sudah menjadikan kekayaan itu berada di dalam hati kita yang kaya. Kaya dengan rahmat Allah, kaya dengan keberkatan dari Allah, kaya dengan kelapangan, keluasan dari Allah. Ya. Maka tidak akan ada kehidupan dunia ini yang mempermiskin kita. Walaupun harta kita sedikit, kalau hati kita lapang, longgar, ya, kemudian dirahmati oleh Allah, ya, dalam keadaan selalu bergembira dengan kedekatan kita kepada Allah, maka harta yang sedikit itu sedikit pun tidak akan membuat kita merasa sempit. Ya. Coba lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat para sahabatnya. Mereka menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan. Ya. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bahkan bernikmat-nikmat, berlezat-lezat dengan kedekatan dirinya kepada Allah melebihi kenikmatan makan dan minum. Ya. Oleh karena itu beliau menyatakan man kanatil akhiratu hammuhu, barang siapa akhirat itu adalah kepeduliannya. Ja'alallahu himamahu fi qalbihi. Allah jadikan kekayaannya berada di dalam hatinya. Sekarang kalau seandainya kita punya harta banyak, tetapi hati kita sempit, resah, tidak bahagia, apakah kita akan merasa cukup dengan harta yang banyak itu? Betapa banyak orang yang memiliki sekian harta, ternyata dia tidak merasakan kenikmatan dari hartanya itu. Tidak merasakan kebahagiaan. Hartanya banyak tetapi tetap saja dia merasa kurang. Hartanya banyak tetap saja dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang membutuhkan, orang miskin. Ya, sehingga dia melakukan segala cara untuk selalu mengumpulkan harta. Serakah, tamak terhadap harta. Ini keadaan orang yang tidak diberikan kekayaan oleh Allah di dalam hati. Harta yang banyak itu tidak bisa memuaskan dia. Dan antum perlu ingat, di mana kenikmatan dunia itu, ya, dinyatakan semu, ketika seorang sudah terbiasa dengannya, hilang kenikmatannya. Lihat enggak? Sebagai contoh ringan saja, seorang sudah terbiasa makan pagi, makan siang, makan malam dengan daging ayam, dia tidak lagi merasakan betapa nikmatnya ya, semur ayam atau gulai ayam yang setiap hari dia rasakan. Itu kehidupan dunia seperti itu. Kalau sudah terbiasa, biasa, tidak ada keistimewaan, tidak ada kelezatannya di dalamnya. Tapi coba berikan semur ayam atau gulai ayam itu kepada orang miskin yang tiap harinya makan terasi atau tempe. Dia makan, wah, seolah-olah dia sedang berada di Jannatul Firdaus. Yeah. Seolah-olah, karena nikmatnya luar biasa. Hah? Ini. Nah, oleh karena itu, kalau Allah telah mencabut kekayaan dari hati seseorang, maka tidak akan ada kehidupan dunia yang memuaskannya. Nah, kemudian kata beliau alaihi salatu wassalam, wa jama'a lahu syamlah, orang yang kepeduliannya adalah akhirat, Allah akan kumpulkan konsentrasi pikirannya dan hatinya. Ya. Sehingga dia selalu punya perhitungan yang baik, pertimbangan yang baik di dalam kehidupannya ini. Langkahnya selalu diluruskan oleh Allah Jalla wa'ala. Wa atatuhu dunya wa hiya rahimah. Ini yang lebih mengagumkan. Orang yang telah diberi kekayaan oleh Allah di dalam hatinya, dijadikan hatinya oleh Allah sebagai hati yang kaya raya. Atatuhu dunya wa hiya rahimah. Datang kepadanya dunia itu dalam keadaan dia sendiri tidak suka kepada dunia itu. Tapi biasanya dunia seperti itu. Ketika seorang tidak suka terhadap dunia, dunia itu terus datang, datang, datang, datang. Orang yang tadi mengharap-harapkannya, dunia itu justru lari putar kasir. Ya. Subhanallah. Kita pilih mana? Dalam keadaan kita mengharapkan dunia sementara dunia itu lari, atau kita tidak suka kepada dunia, dunia itu datang. Nah, tentunya kita memilih yang kedua. Ketika kita tidak suka kepada dunia, dalam keadaan kita merasa cukup dengan akhirat yang kita raih dari sisi Allah, tetapi dunia itu datang kepada kita. Dibanding kita selalu mengharapkan dunia, dunia, hati kita tamak, serakah kepada dunia, dunianya tidak datang-datang. Mulai dari pagi hari sampai malam hari kita mencari dunia, ya kehidupannya gitu-gitu juga. Ya. Yang tukang beca, ya masih tukang beca seumur hidupnya. Ya. Banyak kan yang seperti itu. Ini yang sangat menyakitkan. Dunia itu tidak kunjung datang dalam keadaan dia serakah dan tamak kepada dunia serta lupa akan akhiratnya. Akhirnya tidak dapat dunia, tidak dapat pula akhiratnya. Nah, tapi barang siapa yang mencari akhirat, dipastikan bahwa kehidupan dunianya akan dijamin oleh Allah Jalla wa'ala. Ya. Kemudian kata beliau, wa man kanat ad-dunya hammahu, dan barang siapa yang dunia itu adalah kepeduliannya, orientasi hidupnya adalah dunia, ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi, Allah jadikan kefakirannya, kemiskinannya berada di hadapannya. Berada di hadapannya. Ingat, walaupun dia memiliki harta banyak, walaupun dia memiliki kemewahan yang melimpah ruah, itu sekali-kali tidak akan pernah memuaskannya dan membahagiakannya. Karena kata beliau, Allah jadikan kefakirannya dan kemiskinannya berada di hadapan matanya. Maka coba kita lihat betapa banyak ashabud dunia yang mereka panik, pusing, stres memikirkan dunia yang sudah mereka miliki. Sehingga mereka terjebak di dalam perilaku-perilaku yang aneh dalam memuaskan kebahagiaan jiwa yang hilang daripada mereka. Maka lahirlah perilaku-perilaku yang ganjil pada mereka, keinginan-keinginan yang aneh pada mereka dalam rangka memuaskan dan mencari kebahagiaan jiwa yang telah hilang daripada mereka. Nah, Allahu musta'an. Kemudian kata beliau, wa farraqa 'alaihi syamlah, Allah akan cerai-beraikan konsentrasi pikiran dan hatinya. Wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma quddira lah, dan tidak akan datang kepadanya bahagian dari dunia itu kecuali apa yang telah ditentukan untuknya. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang fakir, orang yang miskin, miskin dunia dan miskin akhirat. Dunia yang kita dapatkan tidak seberapa, yang kita pertaruhkan segalanya itu tidak seberapa, dan di akhirat nanti kita menjadi orang yang celaka pula. Di akhirat nanti orang-orang yang masuk surga sekalipun, mereka masih menginginkan kembali ke muka bumi ini untuk mengulang amal saleh yang mereka telah pernah perbuat. Karena mereka tahu, ya begitu sampai di akhirat nanti mereka mendapatkan pahalanya yang luar biasa. Sehingga mereka berangan-angan, kalau seandainya mereka dihidupkan kembali ke muka bumi ini dan mereka memperbuat amal saleh yang sama. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tentang orang-orang yang mati syahid. Ketika sampai di yaumil qiyamah nanti mereka berangan-angan, berharap kepada Allah, kalau seandainya mereka dihidupkan di dunia ini kembali, kemudian mereka berjuang lagi, kemudian mati syahid kembali, lalu dikembalikan ke dunia ini berjuang dan mati syahid lagi. Seperti itu. Karena keutamaannya akhirat, mereka telah melihat pahala yang telah dipersiapkan di sisi Allah Jalla wa'ala. Orang yang kurang amalnya berharap, berangan-angan, ya Allah, kalau seandainya aku bisa beramal dengan lebih baik. Karena tingkatan di dalam surga nanti akan ditentukan oleh amal seorang yang ada di muka bumi. Lah bayangkan bagaimana orang yang masuk ke dalam api neraka. Masuk ke dalam api neraka itu bukan ibarat nongkrong di pos kambing. Walaupun hanya sementara ya, tidak kekal bagi orang-orang yang melakukan dosa besar. Masuk ke dalam api neraka itu adalah suatu kehancuran yang luar biasa. Disiksa oleh Allah sampai dalam keadaan habis dosanya dan dia gosong ibarat arang. Dan untuk sampai kepada waktu ini bukan masa yang sebentar. Satu hari di hari kiamat nanti, di hari akhirat nanti ibarat 50 ribu tahun dibandingkan hari dunia kita ini. Usia kita saja cuma 60 tahun di dunia ini. Satu hari di sana ibarat 50 ribu tahun kita di sini. Bayangkan. Sudah berapa turunan itu? Bukan hanya 7 turunan. Tidak bisa dihitung lagi itu. Itu yang sekarang akan kita pertaruhkan. Oleh karena itu merugi. Merugi orang yang mengejar dunia dan melupakan akhiratnya. Banyak kita lihat dari kalangan muslimin yang tentunya kita sangat sayangkan. Semoga Allah Jalla wa'ala menunjuki mereka dan kita semuanya kepada jalan yang benar. Di mana mereka menjadikan kepentingan akhirat itu adalah kepentingan nomor 2. Bahkan kita pun yang sudah mengerti, yang sudah punya kepedulian kepada agama Allah, terkadang kita terjebak di dalam sikap yang seperti ini. Di mana kita menjadikan akhirat kita adalah kepentingan yang nomor 2. Sedangkan dunia kita nomor 1. Dan itu terbukti kalau kita sudah dihadapkan dengan pilihan. Ini ada pahala akhirat, ya, yang bisa kita raih. Di sisi yang lainnya ada kesibukan dunia yang harus kita kerjakan. Mana yang akan kita pilih? Gampang sajalah, ya, nggak usah jauh-jauh. Kalau kita dihadapkan kepada dua pilihan, waktu ini ada kajian yang kita tahu tentunya keutamaannya, pahala yang ada di dalamnya, rahmat Allah dan sebagainya. Pada waktu yang sama pas, ya, subhanallah pasti ada pesanan pelanggan atau ada kepentingan yang sebetulnya bisa kita tunda di waktu lain kita menunaikannya. Ya. Tapi dalam rangka kita menjaga, ya, afwan aku, ana belum bisa hadir kajian. Kenapa? Iya, ana ada sedikit kerjaan. Ini terkadang kita terjebak di dalam kondisi yang seperti ini. Ya. Makanya Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah di dalam mendefinisikan perkara zuhud, beliau menyatakan bahwa zuhud itu adalah, ya, az-zuhdu fi'lu ma yanfa'u fil akhirah, atau kata beliau tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah menyatakan bahwa yang namanya zuhud itu adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat nanti. Bukan artinya meninggalkan kehidupan dunia. Kita manusia tidak mungkin melepaskan diri dari kehidupan dunia ini. Kita mencari harta itu tidak salah. Kita sibuk dengan pekerjaan kita, kita tidak salah. Mencari harta, kekayaan itu tidak salah. Tidak diharamkan oleh Allah selama dengan cara yang benar. Pekerjaan yang halal. Tapi ingat, bahwa kalau kita ingin beruntung, kepedulian kita kepada akhirat, ya, semua kesibukan dunia kita ini, kehidupan dunia kita ini, kita minit, kita perhitungkan kira-kira menghasilkan pahala di sisi Allah atau tidak. Sehingga kita akan mencapai, mengejar dunia ini sesuai dengan kepentingan akhirat kita. Karena akhirat itu yang nomor satu bagi kita. Dunia itu nomor dua. Jadikan dunia itu sebagaimana namanya. Dunia itu sesuatu yang rendah. Akhirat itu adalah sesuatu yang tinggi. Jangan kita balik, dunia itu menjadi sesuatu yang tinggi, akhirat menjadi sesuatu yang rendah. Itu terbalik, kita berjalan di atas kepala kita dan melihat dengan kaki kita. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah, mulai dari titik ini. Jadikan pandangan hidup kita adalah meraih akhirat. Dunia adalah sarana. Ya. Jangan pandangan hidup kita bahwa kepedulian kita adalah dunia, akhirat adalah sarananya. Ini kebalik. Ya. Kalau seperti ini, akhirat akan kita jadikan nomor dua. Dan sarana untuk mencapai dunia. Akhirnya kita merugi sedunia wal akhir. Ya. Ketika kita mencari dunia dengan akhirat, ya, kita akan ibadah mau taat sama Allah kalau kita mendapatkan dunia saja. Kalau lagi senang, dilapangkan rezekinya oleh Allah, diberi kesempatan, ya, diberi ini dan itu, ya, dia bisa beragama dengan baik. Tetapi sedikit saja dicoba, diuji oleh Allah, dipersembahkan rezekinya oleh Allah, diuji kehidupannya oleh Allah Jalla wa'ala, dia mulai berkeluh kesah terhadap agamanya. Mulai dia tinggalkan kebaikan-kebaikan agama yang tadi dia kerjakan. Ya. Kalau waktu lapang, dia rajin untuk mengaji, ya, baca Quran, ibadah, ini, itu. Bagus, ya. Nah, tapi ketika dia sempit, justru pada waktu itu dia panik dan meninggalkan keutamaan akhiratnya. Enggak ngaji-ngajian sudah. Ini perut saya perlu makan. Atau saya punya tanggung jawab keluarga saya. Kamu tidak salah memberikan tanggung jawab kepada keluargamu dengan mencari nafkah. Tapi ingat, akhirat adalah nomor satu. Oleh karena itu, Allah Jalla wa'ala mengingatkan di dalam Al-Quran. Allah menyatakan, wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf. Di antara manusia itu ada yang mengibadahi Allah di atas satu sisi saja. In asabahu khairan itma'anna bih. Kalau dia ditimpa oleh kebaikan, dia merasa tenang dengannya. Dia mau beragama kepada Allah. Wa in asabahu fitnatun inqalaba 'ala wajhih. Kalau dia ditimpa oleh fitnah, ujian dari Allah, cobaan dari Allah, dia berbalik di atas wajahnya. Khasirat dunia wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Kata Allah, itulah kerugian dunia dan akhirat, dan itulah kerugian yang nyata. Jangan sampai kita seperti ini. Apakah dalam keadaan senang, tidak senang, mudah, tidak mudah, dilapangkan oleh Allah atau dipersulit oleh Allah, kita tetap beragama kepada Allah Jalla wa'ala. Jadikan akhirat kita adalah nomor satu, dunia kita adalah nomor dua. Cari dunia, cari akhirat, jangan lupa dunia. Bukan cari dunia, jangan lupa akhirat. Kalau kita berprinsip cari akhirat, jangan lupa dunia, insya Allah dunianya akan ke bawah. Tapi kalau kita berprinsip cari dunia, jangan lupa akhirat, biasanya akhiratnya akan luput, akan hilang, lenyap, karena dunia itu melalaikan daripada akhirat. Tapi orang yang mengejar akhirat, kalau dia benar-benar mengejar akhirat, maka dia akan mendapatkan dunianya pula. Sebab agama ini mengajarkan kepada kita untuk tidak mengabaikan dunia kita. Ada tanggung jawab. Kita harus memenuhi kebutuhan tubuh kita. Kalau yang sudah berkeluarga, harus bertanggung jawab kepada keluarganya. Inilah yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ibtaghi fima ataqallah daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Coba perhatikan firman Allah ini. Allah katakan, carilah dengan apa yang didatangkan oleh Allah kepadamu, kampung akhiratmu. Tapi jangan lupa bagianmu daripada dunia. Bukan seperti apa yang dinyatakan oleh mereka, cari, kejar dunia. Tapi jangan lupa akhirat. Ini terbalik. Sehingga mereka habis-habisan untuk perkara dunianya, tapi kalau untuk urusan akhiratnya ala kadarnya saja. Kalau dalam urusan dunia, anaknya harus jadi sarjana ini, itu, segala macam. Kalau urusan akhirat, cukup bisa ngaji. Bisa baca Quran saja sudah bagus. Itu yang masih punya kepedulian kepada agama. Ada yang sama sekali tidak bisa apa-apa. Doktor, bahkan profesor, baca Quran tidak bisa. Anda Muslim? Muslim. Dia jawab, saya Muslim. Baca Quran bisa enggak? Enggak bisa. Anda siapa? Saya Profesor Fulan. Profesor, doktor, apa lagi? Karena itu tadi, pandangan hidupnya sudah terbalik. Dan dia hidup di lingkungan yang demikian. Kalau kita menjadikan akhirat adalah segalanya, kita beruntung insyaAllah ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Barang siapa yang menjadikan akhirat adalah kepentingan dan kepeduliannya, pasti dia akan dicukupkan oleh Allah. Sekarang kita sedikit memperlebar permasalahan ini. Kalau kita melihat kepada dunia Islam dan yang selain mereka, segala problem-problem manusia itu terjadi karena mereka lengah daripada agama. Dan ingat, segala permasalahan kaum muslimin terjadi karena mereka lengah daripada agama mereka. Apapun solusi yang mereka cari, mereka tidak akan bisa keluar daripada permasalahan itu, kecuali kalau mereka kembali kepada agama mereka. Sebab agama itu jawaban bagi semuanya. Ya. Jawaban bagi kebejatan moral. Jawaban bagi aniaya para penguasa. Jawaban bagi permusuhan, penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Jawaban bagi semua problem umat ini, kembali kepada agama. Kalau mereka mementingkan agama mereka, maka mereka tidak akan disia-siakan oleh Allah. Gampang saja kita melihat kepada profil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sejarah yang mereka lalui itu adalah sejarah emas yang tidak pernah sampai hari kiamat nanti akan diulang oleh bangsa dan umat manapun. Nah, bahkan kenapa kita kaum muslimin tidak mau kembali kepada apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam agamanya ini, dan kita menyibukkan diri sebagian dengan propaganda-propaganda barat, propaganda-propaganda kufar, sebagian menyibukkan diri dengan perkara-perkara dunia dan tidak mau peduli dengan agamanya, padahal jawaban itu semua adalah agama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadikan dunia ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, bahwasanya ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi kaum mukminin dan surga bagi orang-orang kafir. Penjara bagi kaum mukminin karena mereka di dalam kehidupan dunia ini dibatasi oleh ketentuan syariat, tidak boleh berbuat sebebas-bebasnya. Karena berbuat sebebas-bebasnya itu akan membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Dan surga bagi orang-orang kafir karena orang-orang kafir itu tidak punya batasan di dalam kehidupan dunia. Dalam penafsiran lain, penjara bagi kaum mukminin karena mereka di dunia ini tidak mendapatkan seperti apa yang telah dijanjikan oleh Allah di akhirat nanti. Di akhirat nanti mereka akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Sementara di dunia ini, ya, sehebat apapun kenikmatan dunia ini tidak akan sebanding dengan nikmat al-akhirah. Sehingga layaknya dunia ini adalah penjara bagi mereka. Kalau dilihat kepada pahala akhirat yang telah dipersiapkan oleh Allah, kenikmatan surga yang telah dipersiapkan oleh Allah. Dan surga bagi orang-orang kafir, karena orang kafir di dunia ini enak-enakan. Mereka belum mendapatkan siksa neraka yang telah dipersiapkan oleh Allah. Kalau dibandingkan dengan siksa api neraka yang dipersiapkan oleh Allah di akhirat nanti, ya dunia ini ibarat surga bagi mereka. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, barang siapa yang menjadikan akhirat adalah kepentingannya, maka dunia itu akan ikut kepadanya. Tetapi yang menjadikan dunia adalah kepentingannya, maka akhiratnya akan luput daripadanya. Kita jangan mengulangi kegagalan orang-orang yang sebelum kaum muslimin, umat Islam ini. Al-Yahud, Nasara, mereka dihancurkan oleh dunia. Mereka dilematkan oleh dunia. Mereka dibinasakan oleh dunia. Makanya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengingatkan, "Lal satra akhsha alaikum. Tidak pernah, kata beliau, aku mengkhawatirkan kemiskinan atas kalian. Kemiskinan itu bukan problem. Salah orang yang menjadikan kemiskinan itu adalah problem bagi umat ini. Kemiskinan itu tidak problem. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya hidup dalam keadaan mereka miskin, fakir, ala kadarnya? Nabi tidak makan dalam beberapa hari. Demikian pula para sahabatnya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganjalkan batu di antara perut dengan ikat pinggangnya. Abu Hurairah tertelungkup di dekat masjid atau masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan karena dia lapar. Sebab dia lapar. Ashabus Suffah, sekian orang yang kehidupannya bisa dinyatakan sebagai al-fuqara, tidak pernah kemiskinan itu menjadi problem. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aku tidak pernah mengkhawatirkan kemiskinan kepada kalian. Lal khatra akhsha alaikum. Tetapi kata beliau, wa innama akhsha alaikum ad-dunya. Hanya saja yang aku khawatirkan kepada kalian itu justru dunia ini. An tubsata alaikum ad-dunya, bahwa dunia itu dibentangkan atas kalian. Kama busitab ala man kana qablakum, sebagaimana dibentangkan atas orang-orang sebelum kalian. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Dunia ini dibentangkan, dihamparkan, dicurahkan kepada kita. Kekayaan itu yang problem. Ini bukan pernyataan saya. Sehingga jangan seorang pun menyatakan, ah ustaz itu keliru. Kok tahu? Loh, bukan saya yang menyatakan. Yang menyatakan adalah as-sadiqul masduq. Orang yang benar dan dibenarkan oleh Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis Abi Sa'id yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Beliau menyatakan, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan kepada kalian. Yang aku khawatirkan kepada kalian itu justru dibentangkan kepada kalian dunia. Kama busifat ala man kana qablakum, sebagaimana dibentangkan atas orang-orang yang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, lalu kalian berlomba-lomba mengejarnya sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba mengejarnya. Fatuhlikukum kama ahlakathum, maka dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hancur kalian karena dunia. Terjadi permusuhan, pertikaian, persaingan. Ya. Sekarang kalau kita melihat kepada keadaan kaum muslimin, apa yang kurang dari keduniaan mereka? Mereka tidak jujur kalau mereka menyatakan bahwa problem mereka adalah ketertinggalan mereka dalam perkara dunia dari orang-orang kafir. Kita kalah teknologi, kita kalah ekonomi, kita kalah sosial, budaya, dan sebagainya dari orang-orang kafir. Itu keliru. Siapa bilang? Berapa banyak orang-orang kaya, miliarder. Bukan hanya sekedar jutawan, miliarder. Bahkan lebih dari miliarder. Apa? Triliarder apa? Yang tidak habis, uangnya itu lebih daripada 7 turunan. Banyak dari kalangan muslimin, baik yang di Indonesia ini ataupun yang di Timur Tengah atau yang di tempat lain di bumi Allah ini, banyak orang-orang kaya. Dari sisi teknologi, berapa banyak profesor, doktor di tengah-tengah kaum muslimin dalam hal teknologi. Dalam hal politik, oh jangan tanya, jitu-jitu kaum muslimin ini. Dalam segala hal, sosial, budaya, dan sebagainya. Enggak ada yang kurang. Cobalah bandingkan dengan keadaan Nabi dan para sahabatnya. Kita ukur. Ya, enggak ada apa-apanya. Ya. Kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kalau dibandingkan dengan keduniaan yang ada pada masa ini oleh kaum muslimin. Tetapi masalah kejayaan dan kemuliaan kita yang tidak ada apa-apanya dibandingkan as-sahabah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang hilang? Tidak ada lain karena agama kita yang hilang. Ini yang jadi masalah. Agama kita yang kurang. Karena kita disibukkan justru oleh keduniaan kita. Yang telah dinyatakan oleh Rasulullah, kalian berlomba-lomba mengejarnya. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba mengejarnya, maka dunia itu menghancurkan kalian sebagaimana menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Ini permasalahan yang ada di tengah umat ini. Sibuknya mereka dengan perkara-perkara dunia. Dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengkhabarkan hal ini. Bukan meramalkan, karena beliau bukan peramal. Beliau adalah Nabi dan Rasul yang diberi wahyu, bukan peramal. Sehingga kita mengatakan bukan ramalan Nabi, tapi berita dari Nabi. Beliau menyatakan bahwasanya tada'at alaikumul umamu kama tada'atul asalatu ila qas'atiha. Umat-umat akan mengerubungi kalian, laksana orang-orang yang siap untuk memakan makanannya di nampannya. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, amin kullatun nahnu yawma idzin. Wahai Rasulullah, apakah karena kami pada waktu itu sedikit? Beliau menyatakan, bal antum kathir. Bahkan kalian pada waktu itu banyak. Walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sayr. Akan tetapi kalian itu ibarat ghusaa'. Ghusaa' itu adalah sampah-sampah yang dibawa banjir ke tepi. Seperti laksana ghusaa'is sayr, sampah-sampah yang dibawa oleh banjir, kata beliau. Artinya tidak berguna jumlah kalian yang banyak itu. Mungkin kalian bisa jadi sekian jumlahnya, tetapi tidak manfaat, tidak ada gunanya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian kata beliau, وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهَ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمُ الرُّعْبَ وَلَيَكْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْمَ. Sungguh, Allah akan mencabut dari hati musuh-musuh kalian rasa takut dari kalian. Dan Allah akan lemparkan ke dalam hati kalian rasa kelemahan. Mereka bertanya, ya Rasulullah, wa mal wah? Wahai Rasulullah, apa kelemahan itu? Beliau menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalian cinta kepada dunia dan takut mati. Cinta dunia dan takut mati. Jangan dikira bahwa dunia ini tidak bisa menghancurkan kita. Justru dunia itu yang akan mendatangkan kegagalan. Baik secara individu, pribadi, keluarga, masyarakat, demikian pula bangsa dan negara. Yang menghancurkan mereka adalah ketika mereka sibuk dengan dunia mereka. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jawaban dari semuanya, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan dunia ini, baik sebagai individu atau dalam keluarga atau dalam bermasyarakat atau dalam berbangsa dan bernegara, jawabannya adalah kita kembali kepada agama kita. Mari kita jadikan kehidupan kita adalah akhirat kita. Kehidupan kita orientasinya adalah akhirat kita, sedangkan dunia adalah perkara yang menjadi nomor dua bagi kita semuanya. Nah, saya cukupkan dulu sampai di sini. Kita lanjutkan sedikit ba'da zuhur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.